عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، di malam hari ini kita akan membaca sebuah bab yang baru dari kitab Fiqh Muyassar, yaitu bab tentang masalah salat. Dan kembali kami ingatkan bahwa kajian ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka di London. Baik, kita langsung akan membaca bukunya. Bagi Anda yang punya buku terjemahan dari kitab Fiqh Muyassar, silakan dibuka. Penulis mengatakan, "Tsaniyan kitab shalat." Yang kedua adalah tentang masalah shalat, bab tentang masalah shalat. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ta'rifi sholati wa fadliha wa wujubis sholawati al-khams. Tentang pengertian sholat, keutamaannya, dan kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Dan di bab tentang sholat ini, nanti وَيَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةَ عَشْرَ بَابًا, berisi 15 pembahasan, 15 bab. Yang pertama, penjelasan tentang pengertian sholat, keutamaan sholat, kemudian kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Baik, kita akan menggunakan share screen sebagaimana biasa. Salat secara bahasa, as-salatu lughatan bima'na du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Wa syar'an, dan secara istilah syariat, ibadatun dhatu aqwalin wa af'al makhsusa, muftatahah bittakbir, mukhtatamah bittaslim. Ibadah khusus yang terdiri dari bacaan dan perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tayyib. Kita akan memberikan penjelasan tentang salat. Salat tadi sudah disampaikan bahwa secara makna bahasa artinya adalah doa. Salat secara makna bahasa artinya adalah doa. Dalil bahasanya makna bahasa salat adalah doa bisa kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Di situ ada kalimat "wa shalli 'alaihim". Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ini ada di At-Taubah ayat 103. "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah harta mereka shadaqatan sebagai bentuk zakat. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya, dengan zakat itu. Lalu Allah perintahkan kepada sang Nabi, "Wasalli alaihim," dan berikanlah salat kepada mereka. "Inna salataka sakanul lahum," sesungguhnya salatmu itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan "wasalli alaihim" dan kalimat "inna salataka sakanul lahum"? "Wasalli alaihim," berikanlah salat kepada mereka, maknanya adalah doakanlah mereka. Karena itu di lanjutan ayat Allah katakan, "Inna salataka sakanul lahum," sesungguhnya salatmu adalah ketenangan bagi mereka. Yang dimaksud salatmu ketenangan bagi mereka, salataka di sini maknanya adalah doamu, Sungguhnya doamu adalah keterangan ketenangan bagi mereka. Sehingga dari ayat ini kita bisa menjumpai makna kata salat secara bahasa. Kemudian makna secara istilah syariat kita bisa pahami dari praktek dan kegiatan salat yang kita lakukan. Di mana penulis mengatakan ibadat dzatu aqwalin wa af'al makhsusah. Salat adalah ibadah tertentu yang terdiri dari ucapan maupun perbuatan, muftatahah bitakbir, diawali dengan takbir, muftatamah bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Sehingga salat secara istilah adalah, definisinya bisa kita buat lebih ringkas, ibadah salat yang kita kerjakan. Baik, kemudian begini. Makna bahasa itu dipahami orang Arab sekalipun tidak ada wahyu. Makna bahasa dipahami oleh orang Arab sekalipun tidak ada wahyu. Kok bisa, Pak? Ya, karena ini bahasa mereka. Sehingga yang namanya bahasa, mereka sudah paham dari awal, sejak lahir. Atau sejak mereka belajar berbicara. Karena itu makna bahasa adalah makna yang dipahami oleh masyarakat Arab sekalipun mereka belum mendengarkan keterangan dari Nabi SAW. Sekalipun mereka belum mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Sekalipun belum ada Rasul yang diutus kepada mereka. Karena makna bahasa itu dipahami oleh ahli bahasanya. Baik, sedangkan makna istilah baru bisa dipahami setelah turun wahyu. Saya ulang ya, makna istilah syariat baru bisa dipahami setelah turun wahyu atau turun syariat. Sehingga orang tidak akan bisa mengetahui apa makna istilah syariat jika dia tidak belajar aturan syariat. Karena itulah orang bisa tahu makna istilah syariat setelah dia melihat dalil. Sehingga kalau makna bahasa ini bisa saja disampaikan oleh selain ulama bahasa atau selain ulama, tapi kalau makna istilah syari'i hanya disampaikan oleh ulama. Makanya kadang kita ketika membaca buku, penulis mengutip syair-syair jahiliyah. Kenapa mereka mengutip syair jahiliyah? Karena syair jahiliyah adalah kandungan makna bahasa Arab. Berisi kandungan makna bahasa Arab. Karena penyair itu paham bahasa. Sehingga ketika dia bersyair, kemudian mencantumkan satu kata tertentu, lalu kita bisa pahami dari konteks itu, berarti itulah makna bahasanya. Tayyib, kaitannya dengan ini, tentang masalah makna ini, ada sebagian orang, dan ini adalah perbuatan orang liberal. Orang liberal mengatakan begini, sholat itu yang penting iling. Karena inti sholat adalah doa. Maka kalau kita sudah berdoa, ya kita sudah sholat. Sehingga dia tidak mengerjakan sholat dalam bentuk praktek sholat. Tapi bagi dia sholat itu yang penting eling, yang penting berdoa. Dan itulah pemahaman yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak mengerjakan praktek sholat, tidak berwudu, dan seterusnya. Baik. Apa jawaban yang kita sampaikan? Jawaban yang kita sampaikan adalah bahwa Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat, bukan untuk menjelaskan makna bahasa. Baik. Kalau ada orang liberal mengatakan sholat itu yang penting eling, sholat itu yang penting ingat, yang penting doa. Sehingga kalau kita sudah batin berdoa kepada Allah, berarti kita sudah eling, maka kita sudah sholat. Sehingga tidak perlu untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Maka kita jawab, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat dan bukan menjelaskan makna bahasa. Kenapa? Karena makna bahasa nggak ada Rasul pun orang Arab paham. Sementara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah mereka, sasarannya adalah orang-orang Arab yang pertama. Sasarannya adalah orang-orang Arab yang pertama. Kemudian setelah Islam menyebar, maka kemudian masyarakat yang lain yang ada di belahan bumi yang lain turut mendapatkan manfaatnya. Sehingga Anda bisa jadikan ini sebagai kata kunci untuk meluruskan pemahaman orang-orang liberal yang mereka nggak mau sholat, nggak mau puasa dengan alasan terlalu berpangku kepada makna bahasa. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ardul ma'rakah, di antara titik sengketa antara ahlu sunnah dengan orang liberal, itu salah satunya adalah dari sisi makna bahasa. Makanya mereka selalu bermain di bahasa. Mereka mengira bahasanya dengan olah kata, olah bahasa, kajian bahasa itu akan bisa menyesatkan masyarakat. Namun ahlu sunnah punya jawaban. Tayyib. Puasa juga demikian. Puasa, as-siyam, itu makna bahasanya adalah menahan. Sehingga bagi mereka, yang penting kita itu menahan amarah dan emosi. Sehingga bisa mengendalikan emosi manusia. Maka kita sudah dianggap berpuasa, meskipun kita makan dan minum. Dan ya ini makna bahasa dari as-siyam, yang artinya menahan. Namun puasa secara syar'i kan bukan itu maksudnya. Puasa secara syar'i adalah meninggalkan segala bentuk pembatalnya, baik makan, minum, maupun hubungan badan, dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Kalau Anda makan atau minum, meskipun Anda menahan emosi, ya Anda tidak berpuasa. Loh, tapi secara makna bahasa kan demikian. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat dan bukan makna bahasa. Kalau kemudian semuanya harus dikembalikan ke bahasa, nggak perlu Nabi. Orang Arab turun-temurun paham bahasanya. Tayyib. Ini terkait makna sholat. Selanjutnya, kita akan membaca tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat sangat banyak sekali, ya, dan kita bisa memahami semuanya. Mengingat ini merupakan ibadah yang sangat utama, bahkan ibadah yang paling utama, karena itu ditaruh oleh Allah sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kita akan baca rincian tentang keutamaan sholat. As-sholatu min akidi arkanil Islam ba'da syahadatain, bal hiya amudul Islam, wa qad faradaha Allahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Bahkan salat merupakan amudul Islam, tiangnya Islam. Wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wajibkan salat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj berarti perjalanan naik ke atas. Araja ya'ruju artinya naik ke atas. Mi'raj artinya peristiwa naiknya beliau ke atas. Fawqas samawati sab'i, di atas langit yang tujuh. Kenapa naik ke atas? Mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Yang itu menunjukkan Betapa pentingnya salat bagi kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya masalah besar, maka beliau langsung salat. Wa qad ja'a fi fadliha wal hasi 'alaiha ahaditsu katsiratun minha. Dan terdapat hadis yang banyak sekali yang memotivasi salat dan menyebutkan tentang keutamaan salat. Baik. Kita baca tentang masalah keutamaan salat. Keutamaan salat. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal. Kalimatnya adalah salat itu tiang Islam. Dan di sini tadi penulis juga mengatakan as-salatu amudul Islam. Salat itu tiang Islam. As-salatu amudul Islam. Salat itu tiang Islam. Baik. Namun ada hadis yang dhaif ya, bahkan palsu yang mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agama. Dan siapa yang merusaknya maka dia merusak agama. Namun hadis ini hadis palsu. As-salatu imaduddin. Ini hadisnya hadis palsu. Sehingga tidak boleh kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu imaduddin, enggak benar. Ada hadis sahih yang semakna dengan itu. Hadis sahih yang semakna dengan itu mengatakan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Beliau mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu shalah. Kepala segala urusan adalah Islam. Dan tiang segala urusan penegaknya adalah salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salat adalah amudul amri. Dan al-amru di sini maksudnya adalah seluruh aturan agama. Penegaknya adalah salat. Tayyib. Karena penegaknya adalah sholat, maka ketika orang tidak sholat, berarti bangunan Islamnya roboh. Dan ini salah satu jadi dalil, salah satu di antara yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat itu jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya jadi kafir. Karena berarti tiang-tiangnya roboh, dan kalau tiang Islam itu roboh, berarti orang ini dianggap keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca beberapa hadis tentang keutamaan salat. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir." Antara salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa, majtunibat kabair, penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Dalam hadis bahwa antar salat lima waktu itu bisa menjadi penghapus dosa. Antar sholat lima waktu itu bisa menjadi penghapus dosa. Selama dosa besar dijauhi. Selama dosa besar dijauhi artinya gimana Pak? Berarti sholat lima waktu itu nggak bisa menghapus dosa besar. Ya. Karena menjauhi dosa besar itu menjadi syarat agar sholat lima waktu itu bisa memberikan pengaruh, yaitu menghapuskan dosa. Berarti di sini penghapus dosa adalah dosa apa? Penghapus dosa, sholat sebagai penghapus dosa, maksudnya adalah dosa kecil. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan, majtunibat al-kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Berarti fungsi sholat bisa menghapus dosa kecil. Jika sholat bisa menghapus dosa kecil, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, dia derajatnya lebih rendah dibandingkan sholat. Sehingga tidak bisa menggempur dosa besar. Lalu dosa besar, cara hilangnya gimana? Cara hilangnya dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi ma tunhauna anhu, dosa besar yang dilarang untuk kalian, nukaffir ankum sayyiatikum, maka akan aku beri kafarah, akan aku jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'. Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadhalika mathalus salawatil khamsi yamhu Allahu bihinnal khataya wad daran bi makna al wasakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kalau kalian membuat perumpamaan, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Law anna nahran bi babi ahadikum, ada sungai bersih di depan rumah kalian. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Lalu orang itu mandi setiap hari lima kali. Subuh mandi, kemudian zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Dia mandi sehari lima kali. Fahal yabqa min daranihi syai'. Ada enggak kotoran yang masih tersisa? Maka sahabat mengatakan, ya, kotorannya enggak ada yang tersisa. Karena apa? Semuanya dibersihkan dengan mandi lima kali tadi. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mathalu shalawatil khams. Seperti itulah salat lima waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa hamba. Walhamdulillah. Kita layak bersyukur kepada Allah. Allah sediakan kita sholat lima waktu. Yang itu ketika kita komitmen untuk mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai penghapus dosa. Tayyib. Dan masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan sholat lima waktu dan ibadah sholat secara umum. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah sholat ini. Selanjutnya tentang wujubuha, tentang kewajiban sholat lima waktu. Kewajiban sholat lima waktu maklumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma, telah diketahui berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-ma'lumu minad dini bid darurah, dan semua orang tahu. Ma'lum minad din bid darurah. Semua orang tahu. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dalam banyak ayat di Al-Quran. Allah juga berfirman, kul ibadiyal ladina amanu wa yuqimus shalah. Katakanlah untuk hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalata, agar mereka menegakkan sholat. Wa minas sunnah, dan disebutkan dalam sunnah, hadithul mi'raj, dalam hadis tentang mi'raj, di situ ada pernyataan, hiya khamsun wa hiya khamsun. Kewajibannya cuma lima waktu, tapi nilainya 50 kali. Baik, kita coba kasih catatan ini ya. Nabi SAW, ketika beliau mendapatkan perintah sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau dapat perintah berapa kali? 50 waktu. Lalu beliau turun kemudian ketemu Musa. Lalu beliau atau Musa menyampaikan kepada beliau, umatmu nggak bakalan sanggup. Minta keringanan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan kepada Allah. Lalu dipotong 5 sehingga jadi 45. Turun lagi ketemu Musa. Lalu Musa menyampaikan, umatmu nggak bakalan sanggup. Naik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan. Dipotong 5 lagi. Dan begitu seterusnya, beliau naik turun 9 kali ya. Antara Allah dengan Musa hingga akhirnya salat jadi 5 waktu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Kita coba kasih catatan kalimat ini. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Itu sholat 5 waktu, tapi nilainya 50 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus 5 waktu jadi 5, menghapus 50 waktu jadi 5 waktu. Dan Allah tetap catat, tetap utuh 50 waktu. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, nilai sholat 50 waktu itu apakah sebagaimana, apakah sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kan ada ayat yang mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ada di surat Al-An'am ayat 160. Siapa yang beramal soleh, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Siapa yang beramal soleh, maka dia dapat pahala 10 kali lipat. Berarti di sini kan 5 ekivalen dengan 50 kali. 5 waktu ekivalen dengan 50 waktu. Karena setiap satu amalan dilipatkan 10 kali lipat. Tayyib. Namun ternyata, wallahu a'lam, perhitungannya tidak seperti ini. Sebagian keterangan yang saya dapatkan, bahwa Allah Ta'ala menilai 5 waktu itu sama seperti 50 waktu, ekivalen dengan 50 waktu, ini adalah atas ketetapan Allah. Atas ketetapan Allah saat Mi'raj. Baik. Sedangkan man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, ini ketetapan Allah dalam Al-Quran. Siapa yang beramal soleh, satu dapat pahala 10 kali, ini ketetapan dalam Al-Quran. Terus maksudnya gimana? Ini ketetapan Allah saat Mi'raj dan ini ketetapan Allah dalam Al-Quran. Artinya, ya, berbeda bentuk ketetapannya. Ya, berbeda bentuk ketetapannya. Sehingga kita punya harapan, ya, saya sampaikan, kita punya harapan. 50 waktu itu kemudian dilipatkan 10 kali lipat. Karena kita mengerjakan 5 waktu dianggap seperti 50 waktu. Berarti kita mengerjakan 50 waktu dan 50 waktu itu kemudian dilipatkan lagi 10 kali lipat ya. Sehingga ada harapan 50 waktu dilipatkan 10 kali. Jadinya sama dengan salat 500 waktu. Baik. Ini penjelasan yang pernah saya dapatkan sehingga 50 waktu di situ adalah nilai dari seorang muslim mengerjakan sholat 5 waktu lalu dilipatkan oleh Allah jadi 50 waktu. Maka aturan dalam Al-Quran, satu kebaikan dilipatkan 10 kali sehingga 50 waktu jadi 500 waktu. Wallahu alam. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa masih banyak orang yang enggan untuk menjalankannya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, tentang syariat Islam. Beliau mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah salat lima waktu sehari semalam. Qala sa'il hal alayya ghairuhun? Lalu penanya bertanya, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'a. Tidak ada kecuali kalau kamu mau mengerjakan amal sunnah. Nah. Kemudian, watajibu sholatu alal muslimil balik al-akil, wala tajibu alal kafir wal saghir wal majnun. Sholat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, yang berakal. Sehingga tidak wajib bagi orang kafir, tidak pula bagi anak kecil, wal majnun, dan tidak pula bagi orang gila. Nabi SAW bersabda, raf'ul qalami an thalatha. Pena catatan amal itu diangkat dari tiga orang. Anin na'im hatta yastaiqadha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Orang yang gila sampai dia sadar. Wa anis saghili hatta yablugha. Dan berikutnya adalah orang anak kecil sampai dia baligh. Baik. Sehingga ketika ada tiga jenis manusia ini yang meninggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah dewasa atau sudah baligh, maka dia berkewajiban untuk segera mengejarnya, menyusul. Meskipun harus diqadha, meskipun harus sampai keluar waktu. Wallahu a'lam. Artinya apa? Ketika dia bangun, sadar bahwasanya dia belum sholat, maka segera dikerjakan. Dan itu adalah qadha. Baik, sekarang coba kita lihat dulu. Tentang apakah orang kafir, apakah orang kafir wajib sholat? Apakah orang kafir wajib sholat? Nah, atau dengan bahasa yang lain, apakah orang kafir wajib beribadah yang Allah wajibkan bagi muslim? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada dua pendapat, ya. Atau ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir tidak wajib sholat. Ya, karena dia kafir. Ada yang mengatakan orang kafir wajib sholat. Nah, untuk pendapat yang mengatakan orang kafir wajib sholat, ya, karena wajib dalam arti jika orang kafir meninggalkannya, maka itu akan menambah beban dosa. Ya. Dalam arti jika si kafir meninggalkannya, maka tambahan dosa. Jika si kafir meninggalkan sholat, maka ada tambahan dosa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dialog dengan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Walam nakunut imul miskin, wakunna nakhudu ma'al kha'idin. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian tinggal di dalam saqar? Kalau orang kafir itu menjawab, lam nakuminal musallin, karena dulu kami enggak sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak mau ngasih harta kepada orang miskin. Wakunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kita dulu sukanya cuma gojek, bersenda gurau. Sehingga ini menunjukkan bahwa orang kafir dihukum oleh Allah disebabkan karena dia enggak sholat. Makanya terjadi dialog. Terjadi dialog ketika orang kafir berada di neraka, maka terjadi dialog, ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian tinggal di neraka? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dulu kami enggak salat. Walam nakun nut'imul miskin, karena dulu kami enggak ngasih sedekah bagi orang miskin, dan seterusnya. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Bahwa orang kafir wajib sholat, dalam arti si kafir ketika meninggalkannya, maka ada tambahan dosa. Meskipun kalau dia melakukannya juga enggak sah. Maka dia harus masuk Islam dulu, kemudian setelah itu mengerjakan sholat. Kemudian anak kecil juga demikian ya. Anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh, dia tidak wajib sholat. Namun orang tua mengarahkan pendidikan. Pendidikan bagi ortu, yaitu usia 7 tahun ke atas, maka di sini ya harus usia 7 tahun ke atas, maka di sini ada diperintahkan untuk sholat. Usia 10 tahun atau lebih, ini usia 10 tahun atau lebih, ini dipukul jika tidak mau mengerjakan. Sehingga kalau 7 tahun malas-malesan, ya ditoleransi. Tapi kalau sudah 10 tahun disuruh, tetap malas-malesan, tidak mau, ya, maka orang tua berhak untuk memukul. Ya. Nabi SAW bersabda, Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Ya. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika di usia 7 tahun. Ya. Wadribna, wadrib lahunna, ya. Dan pukullah mereka ketika mereka berusia ibnu asyar, berusia 10 tahun. Baik. Sehingga di sini fungsi hukuman adalah dalam rangka untuk mendisiplinkan mereka, sehingga mereka akan selalu mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian, lakin yu'maru bihal aulad litamami sab'i sinin. Ya. Anak-anak diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika sudah di usia 7 tahun. Wayadribuna ala tarkiha li ashrin, dan mereka orang tua boleh memukul jika anaknya meninggalkan salat li ashrin ketika di usia 10 tahun. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Siapa yang jahadaha, ya, siapa yang memusuhinya atau meninggalkannya, faqad kafara, barang siapa yang menolak kewajiban sholat atau meninggalkannya karena juhud, maka dia kafir. Wartadda an dinil Islam, dan murtad dari agama Islam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, karena itu siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai satu bab. Baik, kita break dulu ya. Baik. Afwan, Mas Eko, ini masih hijau ini kelihatannya dari di kami. Masih jauh. Tampilan masih hijau, Pak. Masih hijau, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan isinya. Tulisannya kelihatan nggak? Kalau tadi waktu share screen, kelihatan. Share screen kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, silahkan. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin kita ada waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan, insyaAllah. Oh, baik. Saya stop share. Baik. Bentar, saya buka. Ini ada satu pertanyaan. Singkat pertanyaannya, Ustaz. Mau bertanya, salat lima waktu adalah penghapus dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa kecil di sini seperti apa, Ustaz? Ustaz? Nah, apa contoh dosa kecil? Ulama berbeda pendapat, adakah dosa kecil? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan semua dosa besar. Sehingga tidak ada istilah pembagian besar maupun kecil. Dan sebagian mengatakan ada besar, ada yang kecil. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Saya coba share screen-nya. Right now. Jadi tentang pembagian dosa. Pembagian dosa. Apakah ada dosa besar dan ada dosa kecil? Ulama beda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan semua dosa adalah besar. Tidak ada istilah dosa kecil. Semua dosa itu besar. Dan ada pendapat kedua yang mengatakan ada dosa besar dan dosa kecil. Sehingga dosa ada dua, ada besar, ada kecil. Apa dalil keberadaan dari keberadaan dosa ini, dosa besar dan dosa kecil? Allah berfirman di surat Al-Kahfi, La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika semua umat manusia dikasih kitab oleh Allah, maka fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kita coba cantumkan teksnya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab. Diserahkan Al-Kitab, yaitu kitab catatan amal. Fataral mujrimin, maka orang yang rajin berbuat dosa, dia melihat sambil ketakutan. Mimma fihi, apa yang ada dalam kitabnya. Wayakuluna, dan dia mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang yang suka berbuat dosa itu, dan ini maknanya adalah orang kafir, mereka mengatakan, Masya Allah, duhai, ya wailatana. Ya. Ma li hadzal kitab? Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Nah, di situ ada kalimat, La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan baik yang kecil maupun yang besar, kecuali menghitungnya. Kecuali kitab itu menghitungnya. Sehingga kalimat saghiratan wala kabiratan di sini adalah pembagian dosa, ada yang kecil, ada yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Jika kalian menjauhi kabair dari apa yang dilarang, "Nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Ini ada di surat An-Nisa ya, ayat 31. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 31, jika kalian menjauhi kabaira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayi'atikum, maka akan aku hapus dosa-dosa kalian. Sehingga ketika seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada perkataan sebagian ulama, meskipun dosa kecil itu ada, tapi mereka memberikan sebuah nasihat. La tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi perhatikan keagungan zat yang dimana engkau mendurhakainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang apa itu contoh dosa kecil? Contoh dosa kecil yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, inilah contoh dosa kecil yang paling real yang ada di masyarakat. Kita coba cantumkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina. Adraka dhalika la mahalata. Nabi SAW bersabda ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan semua Bani Adam itu akan melakukan perbuatan zina. Contoh dosa kecil adalah hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, hadis dari Ibnu Abbas yang secara marfu artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menetapkan dalam takdirnya bahwa seluruh ibnu Adam akan mendapatkan jatah perbuatan zina, sehingga kita semuanya pernah berzina. Adraka dzalika la mahalata, pasti dia akan menjumpai itu, pasti dia akan melakukan itu dan tidak bisa dia hindari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Fazinal aini an-nadhar, zina mata dengan melihat. Laki dan perempuan sama. Wazinal lisani al-mantik, zina lisan adalah bicara. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, sementara zina jiwa adalah berangan-angan. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzib. Yang terakhir adalah kemaluannya. Kalau kemaluannya tidak pernah berzina, berarti mendustakan semua zina sebelumnya. Kalau kemaluannya sampai berzina, berarti membenarkan semua zina sebelumnya. Baik. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, lam ara syai'an asbaha bil lamam min qawli Abi Hurairah. Atau, ya, Ibn Abbas mengatakan, tidaklah aku melihat ada sesuatu yang paling tepat untuk mentafsirkan makna al-lamam selain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yaitu hadis di atas ini. Jadi di sini hadisnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidak ada yang lebih tepat untuk menafsirkan al-lamam selain hadisnya Abu Hurairah. Apa yang dimaksud dengan al-lamam? Al-lamam maknanya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Najm. Allah berfirman, Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ada di surat An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32. Di antara ciri orang yang saleh, yaitu orang yang mendapatkan jaminan surga, adalah yajtanibuna kabairal ithmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Illal lamam, ya. Sementara untuk dosa-dosa lamam, dia enggak tinggalkan. Karena hampir semua orang melakukannya. Kalau enggak melakukan lamam, dia jadi malaikat. Namanya manusia, pasti dia melakukan lamam. Sehingga lamam itu perbuatan dosa yang enggak mungkin bisa dihindari. Allah tetapkan dalam takdir. Nah, makna lamam kata Ibnu Abbas adalah ini. Perbuatan zina yang dilakukan oleh anggota badan. Zina mata melihat, zina hati berangan-angan, zina lisan bicara, ya. Zina telinga mendengar, zina tangan menyentuh, zina kaki berjalan, dan anggota badan yang lainnya masing-masing melakukan perbuatan zina sesuai dengan posisinya. Dan itu dosa kecil yang tidak mungkin bisa dihindari oleh para hamba. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Baik, apakah ada dalil? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalil hadis yang menyatakan bahwa sholat yang terlupakan di masa lampau bisa digantikan dengan cara mengkodoknya di saat sekarang? Tayyip. Kita share screen tentang mengkodok sholat. Mengqadha' salat di yang ditinggalkan di masa lampau. Qadha' salat itu ada dua, ya. Qadha' salat ada dua. Atau sebelumnya, qadha' itu apa sih? Qadha' adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai. Qadha adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai. Ada yang mirip dengan qadha, namanya i'adah. I'adah itu mengulang ibadah ketika waktunya masih ada. Namanya i'adah. Sehingga misalnya orang sholat maghrib di awal waktu. Selesai sholat, dia batal. Menjelang salam, dia batal. Atau dia lupa, lalu teringat selesai salam. Loh, tadi saya belum wudu. Maka dia wudu, terus dia i'adah, mengulang sholat. Dan itu dilakukan di waktu sebelum masuk isya. Maka status sholat yang dia kerjakan namanya i'adah. Kalau qadha, dia begitu, dia mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai. Dia mengerjakan ibadah setelah waktunya selesai, sehingga melakukan qadha itu pasti di luar waktu. Qadha itu pasti di luar waktu. Nah, sekarang qadha sholat ada dua. Pertama, qadha karena meninggalkan sholat tanpa sengaja. Meninggalkan sholat tanpa sengaja itu ada dua sebab, karena lupa atau ketiduran. Nah, ini boleh qadha. Boleh qadha saat memungkinkan. Ya, jadi saat memungkinkan gimana? Ya, ketika dia sudah bangun atau sudah sadar. Dan ini ada disebutkan dalam dalil, ya. Kalau yang ini disebutkan dalam dalil, Nabi SAW pernah bersabda, "Man nama an salatin, siapa yang tidur atau siapa yang ketiduran sehingga tidak mengerjakan sholat, ya. Kita belum ketemu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin au nasiha." Siapa yang ketiduran sehingga tidak sempat sholat atau lupa sholat, ya. "Falyusalliha hina dzakaraha." Maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Baik, saya carikan hadis riwayat Muslim. Belum ketemu teks yang persis seperti yang saya baca tadi ya. Nasiha. Man nama an salatin aw nasiyaha yusalliha mata dzakaraha. Siapa yang ketiduran salat atau kelupaan, maka dia kerjakan ketika ingat. Sehingga di sini yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua, meninggalkan salat dengan sengaja. Baik dulu maupun belakangan. Tidak ada batas waktu tertentu ya. Kapan yang boleh dikodok, kapan yang tidak boleh dikodok. Ya. Apakah ini boleh dikodok? Boleh dikodok? Ulama khilaf. Ada khilaf ulama. Dan yang benar tidak boleh. Kok bisa tidak boleh dikodok? Ya, percuma saja. Karena qadha dalam hal ini sama dengan mengerjakan salat di luar waktu. Ini ya. Jadi qadha dalam hal ini sama dengan mengerjakan salat di luar waktu. Sehingga ketika dia kerjakan salat itu di luar waktu, ya salatnya batal. Nah, selanjutnya solusinya bagaimana? Ada orang mau tobat. Dulu dia banyak melakukan kesalahan dengan cara atau bentuknya tidak melaksanakan sholat. Lalu dia mau tobat. Ketika dia tobat adalah karena gak bisa dikodok, perbanyak sholat sunnah. Tobatnya adalah perbanyak sholat sunnah. Sehingga ketika itu gak bisa dikodok, akan menjadi beban bagi batinnya. Saya merasa kesulitan, saya mau tobat. Sementara sholat yang saya tinggalkan tidak bisa dikodok. Terus gimana ini? Jadi beban bagi dirinya. Baik. Betul Anda tidak bisa mengkodok. Tapi semoga dengan memperbanyak sholat sunnah, maka nanti akan menutup kesalahan Anda ketika Anda meninggalkan sholat wajib. Dan ini berdasarkan hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala untuk amal hamba adalah salat. Hadis yang sangat ma'ruf. kita coba kutipkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini ya, hadisnya ini. Nabi SAW bersabda, inna min awwali ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal manusia kelak di hari kiamat adalah salat. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jal, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu, meskipun Allah paling tahu. Unzuru fi salati abdi, coba perhatikan salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia sempurnakan ataukah ada yang dikurangi? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Jika salatnya sempurna maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Wa in kanan taqasa minha syai'an. Tapi kalau ada yang kurang sedikit pun. Qala. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'." Coba perhatikan, apakah hambaku punya salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu'un. Kalau hambaku punya salat sunnah. Kalau sang hamba punya salat sunnah, qala Allah berfirman, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan atau lengkapi salat wajib hambaku yang masih kurang dengan salat sunnahnya. Sehingga fungsi salat sunnah di sini adalah untuk menambal kekurangan salat wajib jika diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, cukup jelas insyaAllah? Baik, tidak terdengar suara. Baik, silakan Pak, sudah terdengar suaranya. Sudah terdengar. Baik, ini masih ada 3 pertanyaan Ustaz, nggak apa-apa. Silakan, Kak. Silakan. Baik. Berikutnya pertanyaannya singkat aja Ustaz. Ini bagaimana adab memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun tadi Ustaz? Sudah balik atau belum? Sudah balik. Tadi yang 10 tahun itu Ustaz. Kalau 10 tahun jika belum balik, ya. Belum balik sebenarnya dia tidak wajib. Kalau baik. Belum balik sebenarnya dia tidak wajib. Namun dalam rangka ta'addub, dalam rangka untuk mendidik anak ini, melatih anak ini agar mau sholat, maka dia diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipukul. Terus bagaimana teknis mukulnya? Jika belum balig, ya pukulannya tidak sekeras ketika anak itu sudah balig. Tapi kalau anak itu sudah balig dan dia nggak sholat, mungkin orang tua bisa mukul lebih keras. Misalnya ibunya nyubit, ya sampai anak kesakitan. Bapaknya mukul, ya mungkin mukul sampai ditakuti. Sehingga boleh dilakukan seperti itu, namun tidak boleh sampai meninggalkan luka. Dorbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai meninggalkan luka. Wallahu a'lam. Baik, awal Ustaz, ini pertanyaan saya sendiri, ini nomor 3. Saya pernah dengar memukul dari lutut sampai mata kaki yang diperbolehkan. Itu betul bukan? Wallahu a'lam, kalau dari sisi dalil ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memukul sahabat kena perut. Kemudian beliau pernah menarik telinganya Ibnu Abbas, ya, bahasa kita seperti menjewer. Karena Ibnu Abbas ketika salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di sebelah kiri. Padahal kan seharusnya makmum yang sendirian, makmum sendirian berarti cuma berdua dengan imam, berdiri di sebelah kanan. Akhirnya ditarik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditarik lehernya, ditarik telinganya, dialihkan ke sebelah kanan. Sehingga intinya masalah teknis memukul, kalau yang disebutkan dalam hadis itu teksnya adalah dorbun ghairu mubarrih, dorbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. tidak menyakitkan artinya pukulan yang tidak sampai membuat atau meninggalkan luka. Teks hadisnya seperti ini ya. Fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Berikanlah pukulan kepada mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya tidak sampai menimbulkan atau tidak sampai membekas luka. Ya, sehingga kalau dipukul sampai patah tulang ya jangan. Dicubit sampai dagingnya apa? Dagingnya copot ya jangan. Ya. Atau pukulan yang semisal. Ini yang disebutkan dalam teks hadis. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Berikutnya, bismillah Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa susah sekali untuk mendapatkan pahala penuh sholat karena susah untuk khusyuk. Jadi kita hanya bisa dapat setengah atau sepertiga dan seterusnya dari pahala sholat. Apakah ada dalilnya? Nah, dapat setengah itu sudah luar biasa Pak ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal abda la yansarif min salatihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika selesai sholat, fala yuktab lahu illa nisfuha, au thuluthuha, au rubu'uha, au khumusuha, au sudusuha, dan seterusnya. Ketika hamba selesai sholat, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain hanya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, seper, dan beliau menyebutkan sampai sepersepuluh, au usruha. Tapi sepersepuluh di situ bukan batas. Artinya mungkin saja ada orang yang sholat hanya dapat pahala seperseratus. Hanya dapat pahala seperseribu. Ada yang dapat pahala 1%, 1 per mil. Ya, sesuai dengan kualitas sholatnya. Semakin tidak berkualitas, pahalanya semakin sedikit. Dan memang untuk bisa 100%, itu Masya Allah sulitnya luar biasa. Apalagi kita yang khusyuknya masih jauh di bawah standar. Sehingga kita kalau sholat khusyuk, Masya Allah ya, susah sekali. Baik, karena itu betul bahasanya untuk bisa dapat 100% itu sangat sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Mungkin orang mendapatkan pahala sholat 100% ya, jika dia memenuhi semua keadaan yang menyempurnakan sholatnya. Tapi secara umum biasanya tidak ya. Rata-rata kita dapat wallahu a'lam mungkin masih jauh di bawah setengah, Pak. Wallahu a'lam. Dan pahala sholat itu berbanding lurus dengan kondisi perasaan. La yuktabu min sholatihi illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya illa ma aqala, selain apa yang dia renungkan dalam sholatnya. Sehingga kalau kita sholat tapi batin kita kemana-mana. Ya. Sholatnya ada di masjid, tapi batinnya di dapur. Batinnya di mana, begitu ya. Ya, maka di posisi ini berarti sholatnya tidak khusyuk. Dan dia tidak mendapatkan pahala sholat. Ya. Selain hanya sekian, sepersekian persen. Wallahu a'lam. Akhir yang sesuai topik. Awan Fauzan tadi mengenai hadis dhaif mengenai sholat adalah tiang agama. Dari hadis yang dhaif itu tadi, sholat adalah tiang agama, maksudnya bagaimana Ustaz? Baik. Kita kalau mendengar istilah hadis dhaif, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tidak boleh menisbahkan, tidak boleh menisbahkan pernyataan itu kepada Nabi SAW. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Nabi SAW bersabda, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Padahal beliau tidak pernah bersabda demikian. Nabi SAW mengingatkan, Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia menurut dia hadis itu adalah hadis dusta, tapi tetap dia sampaikan atas nama Nabi SAW, maka berarti dia salah satu pendusta. Jadi yang menyampaikan ini dianggap sebagai salah satu pendusta. Baik. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah dari sisi makna. Apakah makna dalam hadis ini boleh kita tetapkan? Boleh kita yakini? Padahal hadisnya dhaif. Pertama, ya. Kita share screen dulu ya. Kita coba kasih penjelasan. Tidak semua hadis dhaif memiliki makna yang salah. Tidak semua hadis dhaif memiliki makna yang salah. Ada hadis dhaif, namun maknanya benar. Kok bisa, Pak? Ya, mudah saja ya. Saya kasih contoh sangat sederhana. Baik. Misalnya, ada ungkapan seperti ini. Jika ruku, tarik punggungmu. Tariklah punggungmu, agar kau sehat. Ya. Misalnya ada ungkapan seperti ini. Kalimat ini, secara medis, mungkin benar. Bahkan ada salah satu dokter ya, yang beliau menulis buku tentang mukjizat sholat. Lalu dia jelaskan setiap gerakan-gerakan sholat dan pengaruhnya terhadap kesehatan fisik manusia. Termasuk diantaranya adalah ketika ruku, ya, ketika sujud. Ruku itu Masya Allah ya, ada salah satu jamaah yang bilang ke saya, Pak Ustadz, saya ketika mempraktekkan ruku yang sesuai sunnah, itu Masya Allah, badan terasa nyaman. Jadi dia betul-betul narik itu. Orang ini baru mengenal sunnah, tapi dia bilang, saya kalau praktekkan sholat sesuai sunnah, ruku itu seperti ada yang ketarik-ketarik. Jadi, sehingga tulangnya menjadi lebih nyaman. Sehingga bisa jadi pernyataan ini benar. Tapi boleh nggak kita mengatakan, Nabi SAW bersabda, apabila kalian ruku, tariklah punggungmu agar kau sehat. Beliau nggak pernah bersabda demikian. Nggak boleh. Baik. Berarti di sini kalau dinyatakan sebagai sabda Nabi, ya jangan. Ini perkataan dokter misalnya. Bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain misalnya. Puasalah agar kalian sehat. Sumu tasihu. Itu hadis palsu. Bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara makna ini benar. Ya. Karena seperti kita tahu bahwasanya puasa itu bisa memiliki banyak pengaruh-pengaruh positif bagi fisik manusia. Sudah? Sehingga secara makna benar, tapi kita tidak boleh mengatakan itu sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini tidak semua hadis dhaif memiliki makna yang salah. Ada hadis dhaif namun maknanya benar. Baik. Nah, jika hadis dhaif itu maknanya benar, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah maknanya. Kalimat ini benar, meskipun bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua kalimat yang benar itu sabda Nabi. Tidak semua kalimat yang benar itu sabda Nabi. Karena itu, pernyataan as-salatu imaduddin itu pernyataan yang benar. Berdasarkan hadis sahih yang lain, Nabi SAW bersabda, wa amuduhus salat. Ya. Penegak dari urusan itu adalah salat. Sehingga salat adalah amudul amri. Maka secara makna, benar, sholat itu adalah penegak tiang-tiangnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan as-sholatu imaduddin adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa makna sholat penegak agama? Atau tiang agama? Kalimat ini menunjukkan bahasanya agama itu seperti bangunan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima, di atas lima tiang, di atas lima rukun. Kemudian beliau menjelaskan lima rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, agama itu seperti ibarat bangunan. Maka sholat adalah tiang agama. Sehingga orang kalau tidak sholat, tiang agamanya roboh pada dirinya, maka dihukumi oleh sebagian ulama, orang ini kafir alias keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang sesuai topik sudah habis, Ustaz. Ada dua pertanyaan di luar topik, gimana, Ustaz? Silakan, Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membaca surah lain setelah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum membaca surat lain selain surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Pertama, untuk sholat maghrib hukumnya anjuran membaca salah satu dari surat Ali Imran, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Di situ doa ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di rakaat yang ketiga ketika sholat maghrib. Kemudian untuk selain sholat maghrib, yaitu sholat yang lainnya, apakah dianjurkan untuk melakukan seperti ini? Wallahu ta'ala alam, kalau bolehnya boleh. Namun yang lebih sesuai sunnah adalah tidak membaca surat apapun selain Al-Fatihah. Dan ini seingat saya adalah keterangan dari Imam atau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya, mengingat yang lebih sesuai sunnah Nabi SAW adalah ketika di rakaat ketiga atau keempat beliau tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Namun ketika sholat maghrib, kita bisa niru asar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika rakaat ketiga membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan terakhir untuk hari ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apakah sah sholat subuh kesiangan karena jam tidur yang sangat larut malam? Ketika alarm subuh hidup, badan masih sangat lelah sehingga alarmnya dimatikan dan bangun di waktu pagi atau siang untuk melaksanakan subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang pernah disampaikan oleh Ustaz kami, Ustaz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan, kalau ada orang yang dia punya peluang untuk bisa bangun, tapi peluang itu sengaja tidak diambil, sampai akhirnya dia kebablasan, sehingga kehilangan peluang itu, sampai betul kebablasan, maka dia terhitung meninggalkan sholat. Sehingga misalnya dia istirahat di waktu malam, jam 2 pagi baru tidur. Lalu dia ingin tidur karena besok paginya harus beraktivitas. Kemudian alarmnya sengaja dimatikan. Padahal dia tahu ini bisa berbahaya loh ya, kalau enggak alarmnya dimatikan, enggak ada yang ingatkan, dia bisa kesiangan. Ternyata betul dia kesiangan. Maka dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kalau ada peluang tapi tidak diambil. Atau misalnya, dia lama-lama dengar adzan. Kemudian dia bangun misalnya. Tapi karena lebih mengedepankan malas, akhirnya dia tidur. Dia biarkan tidur. Dia nggak bangun. Maka ini terhitung meninggalkan sholat. Namun kalau kejadiannya seperti ini, insya Allah tidak terhitung sebagai meninggalkan sholat. Ada sebuah kejadian. Baik, kita coba bacakan ya. Cukup panjang ini. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita coba bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Khaybar, fasara lailatan. Lalu beliau melakukan perjalanan di waktu malam. Hatta idza adraknal kara ar-rasa. Sehingga sampai ketika kami kelelahan ar-rasa, beliau pun istirahat. Wa qala li Bilalin, lalu beliau pesan kepada Bilal, ikla lana al-lail. Tolong jaga malam ini. Qala fa ghalabat Bilalan. Bilal pun ngantuk sekali, semuanya kelelahan. Fa ghalabat Bilalan ainahu. Bilal pun ngantuk ya, sekali. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi. Dan Bilal duduk nyender ke tunggangannya. Falam yastaikid annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahad min ashabihi. Sehingga enggak ada satupun yang bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak bangun, Bilal enggak bangun, dan enggak ada satupun sahabat yang bangun. Hatta idza darabat humusyamsu, sampai ketika matahari itu sudah meninggi lalu nyorot ya ke arah rombongan tadi. Darabat lahumusyam. Darabat ini memukul ya. Matahari memukul mereka, maksudnya adalah menyorot dengan sinarnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali bangun. Sehingga mereka ketiduran semuanya, matahari sudah tinggi, sinarnya sudah nyorot, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bangun. Fa fazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget, beliau bangun dan beliau langsung manggil, "Ya Bilal, hai Bilal." Faqala akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya ngantuk sebagaimana Anda ngantuk, ya. Bi abi anta wa ummi." Faqtadu rawahilahum syai'an. Akhirnya mereka pun geser. Geser pindah sedikit dari tempat itu. Tsumma tawaddu'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau perintahkan Bilal untuk qomat, kemudian dikerjakan salat subuh. Tayyib. Sehingga dari kejadian ini kita bisa perhatikan, kalau memang betul-betul ketiduran ya, sehingga sudah berusaha tapi gagal ya, sudah berusaha pasang alarm, sudah berusaha ini berusaha tapi gagal, sehingga ketiduran, maka tidak termasuk di antara orang yang meninggalkan sholat, sehingga boleh diqadha sholat subuhnya setelah matahari terbit. Wallahu a'lam. Tayyib, walhamdulillahi rabbil alamin.